Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala an Adi ibn Thabit radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Sulaiman ibn Julani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب عن عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال beliau mengisahkan استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. Ada dua orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saling mencela, saling melemparkan celaan kepada yang lainnya. Faghadiba ahaduhuma, maka salah seorang dari mereka ghadib, marah. Fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyar. Maka meninggi kemarahannya sampai berubah mukanya dan memerah. Hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Dari sini menunjukkan bahwasanya as-sibab, saling mencela, an-nasibab yush'il jamratal ghadab fil insan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya saling mencela menyebabkan datangnya al-ghadab pada manusia. Jadi datangnya al-ghadab disebabkan oleh saling mencela antara mereka. Wa idza ishta'ala al-ghadab wa idza ishta'ala jamratal ghadab hadara asyaitan. Sebagaimana yang sudah lewat, apabila terjadi as-sibab dan juga terjadi al-ghadab di antara manusia, maka hadara asyaitan, akan datang asyaitan di antara mereka. Wa idza hadara asyaitan, apabila syaitan telah hadir, wa sami'al insan lahu wa liwasawisihi waqa'a kullul bala'i wasyarr wal 'iyadzu billah. Apabila syaitan telah hadir, kemudian mereka manusia yang sedang saling marah kemudian saling mencela mendengarkan kata-kata syaitan atau bisikan-bisikan syaitan, maka akan terjadi al bala' wasyarr, akan terjadi kejelekan dan al bala'. Hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Intafakha wajhuhu wa taghayyar ay min shiddati al-ghadab. Karena saking marahnya sampai mukanya berubah dan memerah. Apabila seorang dalam keadaan seperti ini, maka akan terjadi pada ucapannya, perbuatannya, atau akan terjadi darinya, atau akan keluar ucapan atau perbuatan dari dia, yang mana ketika telah hilang kemarahan tersebut, dia akan menyesal atas apa yang dia perbuat dan apa yang dia ucapkan dalam keadaan seperti itu. Ishtadda al-ghadab. Seakan-akan dia seperti al-majnun, seperti orang gila. Oleh karena itu, di antara pepatah orang Arab yang bagus tentang al-ghadab, dikatakan oleh mereka, al-ghadabu awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Di antara pepatah yang biasa diucapkan oleh Arab tentang al-ghadab adalah, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan adalah awal mulanya, awal munculnya seperti al-junun, seperti orang gila, yang mana dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, tatkala dalam keadaan seperti itu. Kemudian ketika telah menurun dan telah hilang al-ghadab darinya, maka an-nadam, dia akan menyesal karena dia ketika dalam keadaan tidak marah, dia bisa berpikir dengan baik dan akan menyesali apa yang telah dia perbuat. Ini pepatah yang bagus tentang al-ghadab. Walihada ja'at fi as-sunnati as-sahihah, oleh karena itu datang dalam as-sunnah as-sahihah, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ghadiba ahadukum falyaskut. Oleh karena itu datang dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berdiam, tidak mengucapkan dengan ucapan apapun dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan al-ghadab. Karena seperti tadi, ketika dia marah, akan keluar darinya ucapan ataupun perbuatan yang mana dia tidak meridhai ucapan ataupun perbuatan tersebut tatkala dalam keadaan tidak marah. Oleh karena itu Nabi SAW membimbing, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jangan sekali-kali mengucapkan dengan ucapan apapun tatkala dalam keadaan marah. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis ini tatkala melihat kejadian yang tadi, istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, qala inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu alladhi yajid, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu alladhi yajid. Sungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang mana ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, seorang yang marah tadi akan hilang darinya apa yang dia sedang rasakan, yaitu kemarahannya. Di sini ada ikhtisar dalam hadis ini. Nabi SAW melanjutkan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid law qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Law qala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kalau seandainya orang yang marah tersebut mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim, maka dari sini terdapat peringatan seperti yang sudah lewat waktu itu, bahwasanya ketika dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan saling mencela, maka hadhara syaitan, syaitan akan hadir dan akan membisikkan dengan bisikan-bisikan, baik itu ucapan yang jelek ataupun perbuatan yang jelek, kepada orang yang sedang saling mencela atau sedang marah. Oleh karena itu kita dibimbing ketika dalam keadaan seperti itu untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa hadza awwal ma yabda' bihi wa huwa al-qawlu bi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka tatkala seorang dalam keadaan marah, maka ucapan pertama yang seharusnya dia ucapkan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar syaitan tidak memiliki andil dalam perbuatan atau ucapan yang selanjutnya. Ketika dalam keadaan marah, maka segera mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagaimana yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar syaitan tidak ikut campur dalam urusan yang selanjutnya. Ini adalah yang pertama dia lakukan ketika dalam keadaan marah. Kemudian wal amru tsani, yang kedua adalah hadis yang tadi kita sebutkan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kemudian yang kedua, setelah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak mengucapkan ucapan apapun sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyaskut, maka diamlah. Karena ketika dalam keadaan marah, kita tidak mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari lisan kita. Kemudian yang ketiga, ja'at 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in sakana ghadabuhu wa illa falyattaji'. Jadi yang ketiga, setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian tidak mengucapkan ucapan apapun, kemudian yang ketiga adalah duduk ketika dia dalam keadaan berdiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah dan ketika itu dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Fa in sakana ghadabuhu wa illa falyattaji'. Maka apabila tidak turun kemarahannya atau tidak tenang, maka berbaringlah. Maka ini adalah bimbingan-bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seseorang dalam keadaan al-ghadab. Maka khulasahnya adalah ketika dalam keadaan al-ghadab, maka jangan sekali-kali seorang mengucapkan dengan ucapan apapun dan tidak berbuat dengan perbuatan apapun. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyajlis," maka duduklah, isyarat bahwasanya janganlah kamu berbuat apapun, duduk. Ketika dalam keadaan duduk belum turun kemarahannya, maka berbaringlah. Isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa "Alla taf'al syai'an," janganlah kamu berbuat dengan perbuatan apapun. Karena kamu tidak mengetahui dan kamu akan menyesali ucapan dan perbuatan tersebut tatkala kemarahan tersebut sudah tidak ada. Fantalaqa ilaihi ar-rajul fa akhbarahu biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awwadh billah minasyaitonir rajim. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bimbingannya, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Intalaqa ilaihi ar-rajul, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hirsihim ala al-khair, karena kesungguh-sungguhannya dia dalam menyampaikan al-khair dan dalam memunculkan al-khair di antara manusia. Dia datang kepada orang yang sedang marah tersebut, fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awadz billah minasyaitonir rajim. Dia menyampaikan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan dari beliau alaihi salatu wasallam agar mengucapkan a'udzu billah minasyaitonir rajim. Wa qala atara bi ba'san ama jununun ana idhhab. Kita melihat di sini tatkala orang tersebut dalam keadaan marah, beliau mengucapkan atara bi ba'san ama jununun ana idhhab. Apakah kamu mengira aku ini ada sesuatu atau apakah kamu mengira bahwa aku ini gila? Pergilah. Dia tidak menerima nasihat tersebut. Jadi inilah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang sedang marah, yaitu agar mengucapkan awal kali yang dia perbuat adalah mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, kemudian yang berikutnya tidak mengucapkan ucapan apapun sebagaimana bimbingan Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dan juga kemudian dia tidak berbuat dengan perbuatan apapun, agar dia duduk kemudian atau berbaring dan tidak berbuat dengan perbuatan apapun sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyajlis. Dan juga ada yang menyebutkan bahwasanya agar dia berwudu, walakinnahu fi sanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dha'fun. Disebutkan juga oleh beberapa ulama bahwasanya di antara tahapan berikutnya bagi orang yang sedang marah adalah dia berwudu, tapi ini adalah datang dari hadis yang dhaif. Tapi ini yang berkaitan dengan hadis Adi ibn Thabit dari Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhuma. Thumma qala asy-syarih rahimahullahu taala, kemudian asy-syarih rahimahullahu taala menyebutkan fi hadzal hadis دليل على تحريم تبادل السب بين المسلمين وأنه من مكر الشيطان الرجيم وتحريشه بين المسلمين. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya saling mencela di antara muslimin, وَأَنَّهُ مِنْ مَكْرِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَتَحْرِيشِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dari makar الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, dan juga tahrisihi bainal muslimin, memecah belahnya dia di antara kaum muslimin. Kama dalla aidan ala badlin nasiha lil mutakhasimina mimman hum ahlun lin nasiha. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwasanya menunjukkan tentang agar kita menyampaikan nasihat dan membimbing mereka-mereka yang sedang bertikai, sedang saling mencela dan sedang bertikai. Mimman hum ahlun lin nasiha. Bagi yang mereka pantas untuk memberikan nasihat tersebut. Tidak sembarangan. Wa dalla aidan ala bayani dawa'il ghadab ala wa huwa al-isti'adzatu billah minasyaitonir rajim. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan penjelasan tentang dawa'ul ghadab, yaitu al-qaul bi a'udzu billah minasyaitonir rajim. Kama dalla al-haditsu ala anna man 'urida 'alaihi al-haq min ahli al-'ilm farafadahu ba'dama tabayyana faqad 'arrada nafsahu li khatarin 'adzim. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang yang dinasihati atau ditunjukkan nasihat dari ahlul ilm, kemudian dia tidak mau menerimanya, faqad 'arrada nafsahu li khatarin 'adzim. Sungguh dia telah menghadapkan dirinya kepada sebuah sesuatu yang berbahaya. وفيه فضل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لما فيها من إظهار الحاجة إلى عون الله للعبد على نفسه وشيطانه وهواه. Dan juga terdapat di dalamnya keutamaan الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لما فيها من إظهار الحاجة إلى عون الله للعبد على نفسه وشيطانه وهواه. Karena di dalamnya terdapat di dalam ucapan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم menunjukkan yang mengucapkannya tersebut, yang mengucapkannya tersebut membutuhkan bimbingan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari syaitan dan juga dari hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan tatkala syaitan memberikan gangguan kepadamu, maka fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas sami'ul alim. Baik, inilah hadis yang berkaitan dengan al-ghadab dan juga hadis terakhir dari bab sibabil muslim fusuqun. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.